Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran kita di kelas Al-Kafi fi ilmi sorfi, nah, di kelas sorof dasar di yang membahas buku Al-Kafi fi ilmi sorfi jilid 2 yang ditulis oleh Ustadz Aceng Jakaria Hafidzahullah Ta'ala. Nah, dan di pertemuan kemarin kita sudah menyelesaikan seluruh wazan dasar yang ada, totalnya berapa? 22. Ada 22 wazan dari sulasi mujarad hingga rubai mazid. Nah, saya katakan apa itu wazan dasar? Nah, karena normalnya, nah, tanpa ada pengecuali ya, apa normalnya itu setiap kata yang ada, setiap kata dalam bahasa Arab yang ada itu masuk ke wazan tersebut. Nah, setiap kata yang bisa ditasrif dalam bahasa Arab masuk ke 22 wazan dasar tersebut. Nah, terus kita ngapain masih membahas di sini? Nah, kita akan membahas untuk kapan sih masuknya wazan-wazan yang ada. Nah, kapan sih kita masuknya wazan-wazan yang ada? Tapi apa? Pada wazan-wazan yang ada, nah, tapi mempunyai perubahan yang sedikit berbeda. Nah, jadi ada pengecualian. Harusnya af'ala yuf'ilu, nah kok jadi beda? Nah, fa'ala yaf'ulu. Nah, ada ya perbedaan. Nah, di mana perbedaan ini disebabkan beberapa hal yang jelas itu memiliki huruf-huruf tertentu yang biasanya sulit untuk diucapkan kalau menggunakan pola biasa, sehingga pola yang ada harus dirubah. Misalnya kan tadinya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul, nah, dan seterusnya. Nah, tatkala masuk ke satu kata tertentu, nah, misalnya ada huruf wawu, huruf ya, yang huruf-huruf tersebut memang tidak bisa bekerja sama ya, isinya kurang apa, kurang nyaman tatkala dirubah-rubah ke dalam suatu tasrif. Nah, sehingga perlu penyesuaian. Nah, ini nanti yang akan kita pelajari, penyesuaian dari tasrif yang ada itu bagaimana. Tapi tetap dasarnya adalah 22 wazan yang sudah kita pelajari. Loh, kok banyak sekali 22? Maka dari itu jangan sampai dilupakan, harus tetap diulang-ulang, harus tetap dimurojaah terus-menerus. Nah, ya, karena yang paling sering digunakan ya yang biasa ya. Nah, yang dikecualikan itu biasanya lebih sedikit ya. Nah, kan enggak jarang yang dikecualikan itu banyak ya. Nah, jarang yang kecuali punya hukum tersendiri, punya hukum khusus, itu sedikit. Nah, nggak banyak. Nah, jadi apa, materi sekarang dan seterusnya itu tidak akan berguna kalau kita lupa wazan sebelumnya. Jadi tetap ya harus diulang. Nah, dan untuk sekarang, nah, kita masuk di sesi awal ya, untuk sesi murojaah tasrif. Nah, seperti biasa, mungkin silahkan untuk tasrif yang pertama. Silahkan untuk Pak Agung ya. Silahkan untuk Pak Agung tasrif ya. Nah, tasrif damdama ya. Nah, tasrif asli damdama. Dam dam dama yudam timu dam damatan dim daman mudam timun mudam damun dam dim la la tudam dim mufa mudam damun mudam damun tum tima yudam damu. Ya betul ya. Nah, selanjutnya Pak Ahmad Arif. Nah, silahkan tasrif Tafar Ana. Namskar Tafar Ana. Tafa'ala tafar'ana tafar'ana yatafa yatafar'anu tafar'unan tafar'unan mutafar'inun mutafar'anun tafar'ir tafar'ar la tatafa la tatafar'ar mutafar'mu mutafar'anun mutafar'anun tufu ila dufur dufur ina yutafar anu. Ya, betul ya. Selanjutnya silahkan Ahmad Fauzi. Nah, silahkan Ahmad Fauzi ihron jama. Nah. Sungguh Ustaz. Ihron jama yahron jimu ihrin jaman muhran muhran jimun muhran jamun ihran jim la tahran jim muhran jamun muhran jamun uhrun jima yuh Ranjamu. Ya, betul. Nah, selanjutnya Pak Dali. Nah, silakan Pak Mardali. Iksa'arro ya. Silakan Pak Dali. Ya, Pak Ustaz. Iksa'arro, Pak Ustaz. Ya, Iksa'arro ya. Iksa'arra yaksa'iru yaksa'iru iksiraron muksa'irun muksa'ar muksa muksa'arun iksa'ir iksa'ira la taksa'ira muk muktasa muktasarun muktasarun sya'arun Muktasarun Pak Ustaz. Muksa'arun Muksa'arun. Muksa'arun Muksa'arun Uksu'ira Uksu'ira ya Pak Ustaz. Betul Uksu'ira. Uksu'ira Yuksa'aru. Betul ya. Alas Pak Ustaz. Selanjutnya Mas Nano Prih. Silahkan tasrif Tadah Roja. Tadah Roja. Tadah Roja ya Tadah Roju. Tadah Rujan. Mutadah Rijun, Mutadah Rojun. Tadah Roj, La Tadah Roj. Mutadah Rojun, Mutadah Rojun. Tud. Tuduh rija yutadah roju. Ya, betul ya. Nah, selanjutnya Pak Wuryanto. Nah, silahkan tasrif tarjama. Tarjama. Tarjama yutarjimu tarjamatan. mutar jimun, mutar jamun, tarjim la, tarjim la tutarjim, mutar jamun, mutar jamun, turjima yutar jamu. Ya betul ya. Kembali lagi ke Pak Agung ya, silahkan tasrif ya. Untuk Pak Agung silahkan tasrif ijtihada, tasrif asli ya. Silahkan untuk Pak Agung. Ijtihada yajtahidu ijtihadan mujtahidun mujtahadun ijtahid la tajtahid mujtahadun ujtuhida yujtahadu. Ya betul. Nah selanjutnya Ahmad Arif. Nah silahkan tasrif taro jama, saling mengasihi. Ya Ustaz. Taro jama ya taro jamu. Taro juman. Mutaro jimun, mutaro jamun. Taro jam, kata taro jam. Mutaro, mutaro jamun, mutaro jamun. Turu jima yutaro jamu. Ya betul. Nah selanjutnya Ahmad Fauzi, silahkan tasrif tabadala, tabadala. Nah ini dalnya ditasdid ya. Tabadala, ya tabadalu, tabadulan, mutabaddilun, mutabaddalun, tabaddal, la tatabaddal, mutabaddalun, tubuddila yutabaddalu. Ya betul. Nah, selanjutnya Pak Dali ya, Pak Mardali, silahkan tasrif jadala yujadilu. Iya Ustaz. Ya. Jadala yujadilu ya. Jadala yujadilu, ujadalatan, mujadilun, mujadalun. Jadil la tujadil, mujadalun, mujadalun. Ujila yupajalu. Yujadalu ya, kemarin. Gak apa-apa. Selanjutnya, Pak Nanok ya. Silahkan Nanok coba toharo. Toharo, Ustaz. Betul, toharo. Toharo yutahiru. Toharo yutahiru. Toharo yutahiru tahiran, Ustaz. Ya, tahir. Ya, betul. Tahiran. Mutahirun, mutahirun, tahir. Lantu tahir. Mutahirun, mutahirun, tuhiro yutahiru. Ya, selanjutnya Pak Wuryanto tasrif ahsoro. Silakan Pak Wuryanto ahsoro. Ahsoro. Ahsoro yuhsiru ihsoron. Muhsirun, muhsorun, uhsir, la tuhsir. Muhsarun, muhsarun, uhsiro, yuhsaru. Ya, betul ya. Nah, alhamdulillah ya, rata-rata semuanya masih lancar. Nah, ini Ustaz, ya, bagaimana? Kayaknya memang perlu sering-sering diulang, Ustaz. Masih ini, Ustaz. Masih, ya. Bah, belum ini, belum lancar gitu. Ya, betul. Nah, perlu dibiasakan kayaknya. Ya, betul. Harus dibiasakan. Seperti dulu saya, pengalaman dulu ya. Pas belajar sorof ya kemana-mana mentasrif ya. Nah, sambil perjalanan ke kampus Nasrif, ngerjain tugas Nasrif, gitu ya. Soalnya kan memang kalau nggak bisa untuk menghususkan waktu, nah kenapa nggak kita nyari-nyari waktu yang memang sebenarnya bisa. Dan memang mentasrif ini kan istilahnya membiasakan, cukup membiasakan, bukan menghafal, bukan perlu konsentrasi ekstra seperti menghafal Al-Quran ya, tapi cukup untuk membiasakan, cukup untuk membiasakan. Dan istilahnya artinya yang penting biasa ya, yang namanya tasrif ini yang penting biasa, nggak usah benar-benar harus mutkin atau apa, yang penting dibiasakan, biasa mentasrif setidaknya. Walaupun kita kalau ditanyakan satu persatu belum hafal, tapi tatkala menjumpai contoh itu langsung tahu gitu ya. Ini kan mau tidak mau harus dibiasakan, entah sering diulang-ulang dan dan juga nanti mungkin coba dipraktekkan. Nah, misalnya tatkala membaca Al-Qur'an, ini nemu kata ini kira-kira wazan apa. Nah, ini dipraktekkan sendiri. Dan itu yang demikian kan nggak bisa diajarkan langsung di kelas di sini ya, karena di sini kita lebih banyak ke teorinya, nanti di prakteknya silahkan sendiri atau nanti dibaca kitab nanti ketahuan ya. Nah, pentingnya lancar tasrif itu gimana ya. Iya, ya, syukron Ustaz. Nah, selanjutnya kita, nah, dan kalau merasa belum lancar, santai aja ya. Ini proses memang. Ya dulu saya awal-awal cerita ya, tatkala menemukan suatu kata, nah, wah ini wazan apa? Artinya apa? Ya, nasrif dulu dari awal ya. Misalnya mau bilang apa? Aku apa? Mereka kamu perempuan sedang apa, misalnya sedang pergi, pergi atau pergi itu apa, dzahaba yadzhabu, kalau kamu perempuan gimana, yadzhabu yadzhabani yadzhabuna tadzhabu, oh tadzhabu, tadzhabu dia perempuan, baru kayak gitu. Nah, awalnya memang seperti itu biasanya, dan memang nggak apa-apa ya kalau masih belum lancar, yang penting kita berusaha untuk bisa lancar. Selanjutnya kita lanjutkan pelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran hari ini, ada yang ingin ditanyakan untuk pelajaran sebelumnya? Nah, untuk pelajaran sebelumnya kita sudah beres untuk mempelajari apa? Fi'il rubai ya, ada mujarad dan mazid. Dan rubai ini agak unik dibanding fi'il sulasi, dikarenakan apa? Rubai ini punya yang namanya mulhak. Nah, mulhak itu apa? Suatu hal ya, suatu kata yang dia, suatu kalimah yang dia itu memiliki kaidah dari kalimah yang lain, tapi bukan dari bagian kalimah tersebut ya. Jadi ada yang bukan bagian dari fi'il rubai, tapi ditasrif dengan tasrifnya fi'il rubai. Nah, ini uniknya di rubai ada yang demikian. Nah, dan kita tidak pelajari satu persatu apa saja sih kata-kata yang ada. Nah, tapi kita cukup tahu bahwasanya ada yang demikian. Jadi ada yang dari fi'il sulasi atau dari isim dia dibentuk menjadi, dipaksakan menjadi fi'il rubai dan memiliki wazan seperti halnya wazan fi'il rubai, tapi dia aslinya bukan fi'il rubai. Nah, untuk pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai lazim dan mutaaddi. Ya, ini fi'il lazim dan fi'il mutaaddi ya. Nah, fi'il lazim dan fi'il mutaaddi. Mungkin sudah biasa ya mendengar yang namanya fi'il lazim itu apa, fi'il muta'adi itu apa. Nah, Tapi kita coba ulang kembali mengenai pembahasan mengenai fi'il lazim dan fi'il muta'addi. Yang namanya fi'il lazim, nah, sudah pernah kita jelaskan bahwasanya fi'il lazim itu dia ma istaqorlo hudusuhu fi nafsi fa'ili. Nah, fi'il lazim itu sudah pernah kita ketahui bahwa dia tidak bisa memiliki maf'ul bi. Dan disebutkan di sini lazim, fi'il lazim itu apa? Huwa, dia merupakan suatu fi'il, ma huwa, ma dia merupakan ma setiap fi'il yang istaqorlo hudusuhu. Nah, terjadinya itu hanya seputar fi nafsil fa'ili, hanya seputar pada fa'ilnya saja, ya. Tidak memberi dampak ke yang lain. Nah, yang terjadi, kejadian itu terjadinya hanya pada fa'il saja, tidak mempengaruhi hal yang lain. Contohnya zahaba aliyun, Ali pergi. Fi'ilnya apa? Zahaba, dan zahaba ini fi'il lazim, dan zahaba itu hanya istaqorlo, hanya terletak seputar pada Ali saja. Nah, tidak mempengaruhi yang lain. Ali pergi. Nah, Ali pergi. Nah, sudah. Nah, Ali pergi. Gak ada pergi itu tidak menyebabkan yang lain itu kena dampak pergi. Baka Ahmadu, Ahmad telah menangis. Nah, baka, ya, ini kejadiannya hanya seputar si fa'il saja. Fa'il tersebut menangis, sudah cukup di situ. Nah, ini lazim. Nah, dia kejadian itu hanya terjadi seputar pada fa'il saja. Nah, dan huwa, wadia, dan wahuwa, dan huwa, dia. Yang dimaksud dia apa? Fi'il lazim. Fi'il lazim tersebut bagaimana? Yahtaju ilal fa'ili. Dan fi'il lazim itu dia membutuhkan kepada fa'il. Walayahtaju ilal maf'uli bihi. Dan fi'il lazim ini tidak memerlukan yang namanya maf'ul bi. Kenapa? Karena ya perbuatan tersebut, kejadian yang terjadi pada kejadian pada fa'il tersebut hanya terletak seputar pada fa'il saja, tidak mempengaruhi yang lain. Wa yusamma aidon lazimu, dan wa yusamma al-lazimu aidon, dan yusamma al-lazimu, dan fi'il lazim itu dinamakan juga, fi'il lazim itu dinamakan juga nama lain, istilah lain dari fi'il lazim itu ada yang namanya qasiron dan ghairu mujawiz. Ini istilah lain dari fi'il lazim. Nah, karena kita kaidah yang kita gunakan ini banyak menggunakan kaidah Bani Tamim, ya. Nah, Basroh, ya. Nah, jadi kalau pakai yang tulisan-tulisan ulama kufiyin, nah ini kufa, ya. Kan bahasa Arab itu ada kufa dan basroh, ya. Nah, jadi ya bahasa Arab ini banyak perselisihan. Kok kita nggak bahas perselisihannya, ya? Bukan pelajaran kita. Nah, tapi nanti kalau ketemu di yang namanya kotrunada, sarah-sarahnya itu ketemu. Kalau sempat belajar, ya, nanti kotrunada atau syarah qatrunada ini, Ibnu Hisam menyebutkan banyak sekali perbedaan antara biasanya Bani Tamim dan Hijaz. Orang Hijaz dan Bani Tamim ini ada banyak perbedaan biasanya. Kata Bani Tamim A, kata Hijaz apa. Nah ini banyak perbedaan. Perlu diketahui enggak? Sekarang enggak. Nanti kalau penasaran silahkan belajar lebih giat agar bisa mempunyai dasar ilmu yang cukup sehingga bisa masuk ke pelajaran tersebut. Dan ini cukup menarik ya. Fi'il mabni, apa fi'il yang mabni, isim yang mabni. Nah, yang satu bilang ini isim, yang satu bilang ini fi'il. Nah, ada kejadian demikian. Ada yang dibilang huruf, ada yang bilang mabni, ini mu'rob. Nah, ini perbedaan-perbedaan demikian nanti dibahas di buku yang lebih lengkap lagi. Dan ya disebutkan kalau mengutip, nah mungkin mengutip ulama-ulama kufiin, orang-orang kufah biasanya nanti akan menggunakan lazim itu menggunakan bahasa qasir atau ghairu mujawiz, menggunakan istilah yang berbeda pula. Lalu kalau fi'il muta'adi gimana? Fi'il muta'adi ya apa sebaliknya dari lazim ya. Kalau lazim itu tidak hanya seputar pada fa'il saja, tapi kalau muta'adi dia tidak seputar pada fa'il saja, kejadiannya kejadian fi'il itu terjadi tidak hanya seputar pada fa'il tapi juga terjadi pada, tapi juga mempengaruhi hal yang lain yang disebut objek atau maf'ul bih. Nah, di sini disebutkan muta'addi itu apa? Huwa ma tazawaza hudusuhu minal fa'ili ilal maf'ulil bihi. Muta'addi itu apa? Huwa ma tazawaza, suatu setiap fi'il yang dia itu tazawaza menyalurkan minal fa'ili, tazawaza hudusuhu, kejadiannya itu tersalur dari fa'il ke maf'ul bih. Jadi fa'il itu menyalurkan kejadian tersebut pada maf'ul bih. Contohnya makan. Nah, makan itu suatu kejadian makan. Makan itu terjadi dengan cara apa? Dengan cara fa'il itu memakan maf'ul bih, menyalurkan kegiatan tersebut kepada maf'ul bih. Itu yang namanya muta'addi. Contohnya akal tu al khubza, aku memakan sebuah roti. Nah di sini fa sang fa'il yaitu tu ya, sang fa'il tu ini yang maknanya ana atau saya, itu melampiaskan kegiatan akala terhadap khubza. Nah ini yang namanya muta'addi ya. Sarib tu al-labana, aku minum susu, sama ya. Aku domir tu di sini dia melakukan kegiatan sariba dengan cara apa? Menyalurkan kegiatan sariba tersebut kepada al-labana ya. Nah ini muta'addi, bisa memiliki objek ya. Nah, wahuwa yahtaju. Nah, dan fi'il muta'adi itu dia yahtaju, membutuhkan ila terhadap fa'il. Terhadap fa'il, yaf'aluhu, terhadap fa'il yang melakukan hal tersebut, wa maf'ul bi, dan juga maf'ul bi, yaqa'u alaihi, yang maf'ul bi tersebut, yaqa'u alaihi, yang maf'ul bih tersebut terjadi fi'il terhadap maf'ul bih tersebut. Wa yusamma al-muta'addi aidon, dan fi'il muta'addi dinamakan juga fi'il waqi'an atau mujawizan. Nah, ini nama lain dari fi'il muta'addi, waqi'an atau mujawizan. Nama lain dari fi'il muta'addi. Nah, kok ada nama lain ya? Tadi sudah dijelaskan bahwasanya bahasa Arab ini kan ulamanya banyak. Nah, pencanangnya ada berapa? Nah, yang paling terkenal kan tergolong menjadi dua aliran, Kufa dan Basroh, dan kita sekarang mayoritas menggunakan istilah-istilah Basroh. Nah, nanti kalau menjumpai ulama-ulama Kufa, referensi sana, nah nggak pakai yang namanya lazim muta'addi, pakainya qasir dan waqi. Ya, karena ingat bahasa Arab ini kaidahnya dibuat akhir-akhir, yaitu di zaman Ali ya. Nah, yang namanya, yang ada namanya nahwu itu di zaman Khalifah Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Thalib ya. Ustaz, saya tanya ini, Ustaz. Ya, silakan. Jadi itu tadi apa kutubnya itu di Kufah sama Basrah? Basrah, Ustaz. Itu kan berarti di Irak ya, Ustaz? Betul, Irak. Nah, kok bukan yang di Madinah atau Mekah gitu, Ustaz? Oh, kenapa bukan di Madinah atau Mekah? Bukannya pusat ininya di situ gitu, Ustaz ya, Islam itu ya? Oh, iya. Sementara kok ini kutub perkembangan bahasa Arab kok ininya di Kufah dan Basrah itu? Simple, Pak. Orang Madinah gak usah belajar bahasa Arab. Oh gitu. Iya, gitu. Yang ditekankan kan, yang dipelajari, yang dibikin kaidah kan tentu yang orang-orang yang asing dalam bahasa Arab. Dan kaidah ini dibuat kenapa? Dikarenakan di luar Arab. Nah, di luar Arab itu bahasa Arab itu udah mulai terkikis ya. Udah mulai jelek. Nah, tapi kalau orang Arabnya yaitu sudah ini ya, sudah biasa. Nah, kan namanya bahasa itu dibiasakan, bukan diteorikan. Bahasa diteorikan itu kalau mau dibuat kaidah dan dipelajari. Nah, adapun kalau sekedar praktek langsung, ini kalau kita di tempat orang berbahasa Arab murni semuanya, nah ini lama-lama terbiasa. Nah, yang jadi masalah kan kalau yang di luar Arab ya. Nah, dulu kan Islam penaklukan yang dilakukan oleh Islam ini sangat-sangat cepat ya, sangat-sangat cepat. Nah, dan yang luar biasanya dari para sahabat zaman dulu yang ditaklukkan bukan negara lemah, tapi negara besar ya. Negara besar, jadi jihadnya kaum muslimin itu bukan menindas orang-orang lemah, tapi mengangkat senjata kepada kerajaan-kerajaan besar yang menentang Islam, apa Romawi dan Persia. Nah, yang dulu itu mereka dua kekuatan yang sangat besar, tapi Islam datang dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada para sahabat agar para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga mereka bisa menguasai Persia dan sebagian wilayah Romawi menjadi negara Islam. Nah, otomatis kan Irak itu kan bukan orang Islam dulunya kan. Nah, di sini enggak berbahasa Arab dulu. Di sini enggak berbahasa Arab. Nah, makanya para pemikir itu dibikin yang buat kaidah-kaidah itu ya dikirimnya ke sana. Nah, sehingga ya pusat apa? Pelajaran bahasa Arab ya di luar. Nah, karena rata-rata di Madinah sendiri ya masih murni, jadi tidak diperlukan ya, tidak diperlukan begitu. Kemudian ininya ulamanya Ustaz, atau ahli-ahli bahasanya, itu mereka memang orang Kufah atau orang Arab yang ke Kufah gitu Ustaz? Biasanya kalau yang awal-awal orang Arab ya, orang Arab berangkat ke Kufah ya, berangkat ke sana diutus. Gitu. Jadi mereka memang sudah ahli gitu Ustaz? Betul. Kemudian membuat kaidah-kaidahnya gitu? Ya, jadi mereka sudah biasa berbahasa Arab, lalu merumuskan kaidah-kaidah tersebut. Nah, selanjutnya tentang bagaimana mengetahui itu fi'il lazim atau bukan. Nah, Van, ini kayaknya hilang satu lembar ya. Nanti untuk ma'rifatul fi'il lazim nanti kita di apa di pertemuan selanjutnya aja ya. Saya cari dulu yang hilangnya ini. Biar apa menerjemahkannya enak ya nanti. Kita kita loncat untuk mengetahui fi'il lazim bagaimana, nanti kita dibahas di lain pertemuan ya. Lalu untuk selanjutnya di halaman 78 itu tafsir lewat dua halaman berarti itu Ustaz ya. Iya, lewat dua halaman nanti insyaallah kita ulang ya. Soalnya kalau enggak ada bahasa Arabnya agak enggak nyaman ya saya nyampaikannya. Langsung ke halaman 78 ya. Nah, untuk tafsir cara mengubah mutaaddi laziman, cara mengubah fi'il mutaaddi menjadi fi'il lazim. Tafsir yasiru al-mutaaddi, fi'il mutaaddi itu berubah laziman menjadi fi'il lazim atau fi hukmi lazimi, atau menjadi hukumnya fi'il lazim. Maksud hukmi lazim itu dia apa? Artinya bukan mutaaddi, artinya itu tidak lazim tapi dihukumkan lazim ya. Jadi mutaaddi bisa berubah menjadi lazim. Gimana caranya? Di sini disebutkan biihda salah satu dengan salah satu dari tiga cara berikut ini. Yang pertama antadammanahu makna lazimi faula. Dia memiliki makna lazim faula. Maksudnya apa? Kata tersebut bisa ditakwil, bisa di apa? Maknanya kata tersebut nah bisa dimaknakan dengan makna yang serupa dengan fi'il fa'ula. Contohnya falyahdhiril ladina yukhalifuna an amrihi ay yahrujuna. Ini mungkin maksudnya kurang tepat ya dari Pak Ula, maksudnya dia bisa diselewengkan maknanya bisa diubah menjadi makna apa makna lazim. Nah, jadi kan apa dalam bahasa kita kan bahasa Indonesia kan ada kita bilang A, nah tapi kata A tersebut kan bisa tatkala bisa diganti apa bisa bisa apa? Bisa dimaknai dengan kata yang lain. Contohnya di sini falyahdhiril ladina yukhalifuna, maka maka diancamlah terancamlah orang-orang yang yukhalifuna yang mereka itu yukhalifuna menyelisihi an amrihi menyelisihi dari perintahnya. Nah, di sini kan enggak ada maf'ul bih. Sedangkan yukhalifu menyelisihi ini dia itu fi'il lazim afan fi'il mutaaddi. Jelas dari wazan fa'ala yang makna aslinya itu ta'diyah. Tapi kok dia enggak ada maf'ul bihnya? Nah, ini karena dia bisa dimaknai dengan yahrujuna. Terancamlah orang-orang yang ya rujuna keluar dari perintahnya, kan bisa diubah demikian. Wa aslih li. Nah, ini yang pertama, yang intinya yang poin pertama ini kekayaan bahasa istilahnya. Apa? Kekayaan kekayaan kosakata kita. Nah, jadi kan kadang ya, terkadang kita menggunakan fi'il mutaaddi itu bisa di tanpa perlu yang namanya maf'ul bih, terkadang demikian. Dan biasanya yang demikian itu dia itu bisa diartikan dengan arti yang lain yang artinya adalah fi'il lazim. Contohnya ini ya. Yukhalifuna. Nah, yukhalifuna menyelisihi dari perintah Allah. Bisa juga kan menyelisih itu bisa juga keluar kan. Keluar dari perintah Allah, dia tidak mengikuti. Tidak mengikuti perintah Allah. Nah, ini yukhalifun ya. Ini artinya dua-duanya itu maksudnya fi'il lazim gitu, Ustaz. Iya, fi'il lazim. Jadi yukhalifuna ini dimaknai dengan fi'il lazim begitu. Yukhalifunya kan aslinya fi'il muta'adi. Oh, yukhalifunya muta'adi. Muta'adi, yukhalifuna. Menyelisihi ya. Menyelisihi kan harus ada yang diselisihi. Oh iya, an amrihi. Nah, sedangkan an amrihi di sini kan bukan maf'ul bi ya, bukan maf'ul bi tapi jar majrur. Jar majrur itu bukan maf'ul bi. Nah, ini dimaknai dengan yang lain. Ini aslinya luwes ya, luwes bisa di setiap fi'il mutaaddi. Nah, kalau ternyata maknanya kok bisa dijadikan makna lazim ya enggak masalah ya walaupun dia menggunakan fi'il mutaaddi. Wa aslih li. Nah, contohnya lagi wa aslih li fi dzurriyyati. Dan aslih baguskanlah untukku fi dzurriyyati keturunanku. Baguskanlah, baguskanlah apa? Ya kan harusnya ada ya. Membaguskan apa? Kan harusnya ada demikian. Tapi kan secara umum kita sudah mengetahui bahwasanya kalau meminta membaguskan keturunan kepada Allah Subhanahu wa taala maksudnya apa? Keturunan tersebut diberkahi ya, diberkahi dengan kebaikan. Makanya aslih di sini aslinya bisa juga dimaknai barik. Nah, berikanlah keberkahan. Nah, ini untuk yang pertama, nah dia faula ya. Nah, maksudnya faula ini makna lazim memiliki makna lazim. Entah kenapa di sini ada faulanya ya, Bi. Maksudnya dia mengandung makna lazim. Jadi kalau dia mengandung bisa diartikan dengan makna lazim bebas. Nah, ini enggak ada kaidah ya. Kebiasaan saja. Yang penting dia bisa mengandung makna lazim, ya nggak usah pakai maf'ul bih, nggak masalah. Yang kedua, nah tahwi tuhawwilahu an tuhawwilahu. Yang pertama berarti kan setiap fi'il muta'adi yang dia itu bisa diartikan dengan lazim itu boleh diartikan secara lazim ya. Nah, boleh dijadikan lazim. Nah, cara yang pertama ya, dia ada beberapa fi'il muta'adi yang bisa memiliki makna lazim. Nah, maka dia bisa menjadi fi'il lazim. Apa saja fi'il muta'adi yang bisa dimaknai lazim tersebut? Nah, jawabannya ini kembali lagi ke pengalaman ya, kebiasaan. Nah, apa sejauh mana pengetahuan kita mengenai fi'il-fi'il yang ada. Nah, jadi ini akan enggak bisa dipelajari satu persatu, ini akan sangat lama. Nah, tapi tetap modalnya apa? Modalnya ini pengalaman kita dalam melihat bahasa Arab, mempelajari bahasa Arab. Nah, modal utamanya dari situ, walaupun memang ada satu ilmu tersendiri yang membahas hal tersebut. Tapi itu bukan bagian dari pembahasan kita, karena ya akan sangat sulit kalau membahas satu persatu, karena jumlahnya sangat banyak sekali. Ya, kalau di bahasa Inggris kan ada yang namanya Kamus Oxford. Ya. Nah, Kamus Oxford tebal ya. Dalam bahasa Arab ada yang namanya Lisanul Arab. Kalau penasaran buku Lisanul Arab segimana tebalnya, nah, silahkan searching ya Lisanul Arab. Nah, ini ada berjilid-jilid, sangat jauh lebih banyak daripada Oxford ya. Dan ada yang menghafal Oxford enggak ya, belajar bahasa Inggris menghafal Oxford satu persatu. Ini enggak ada metode demikian. Nah, jadi dalam bahasa Arab juga enggak ada, semuanya kembali ke pengalaman sering-sering baca ya. Karena bahasa itu dibiasakan, bukan dihafal saja. Harus terbiasa ya. Yang kedua itu dirubah menjadi wazan fa'ula. Yang kedua antuhawilahu ila misli karuma yakrumu. Dia dirubah wazannya menjadi wazan karuma. Kenapa dia dirubah? Lidala lati ala ta'ajubi. Untuk menunjukkan kekaguman atau mubalagoti. Atau menunjukkan sangat. Nah, intinya wow gitu, pengen bilang wow. Contohnya daruba Muhammadun. Wah, pukulannya Muhammad mantep gitu. Nah, ini pakainya daruba. Nah, di sini yang tadinya daruba itu yang tadinya daruba memukul. Nah, ini kan dia kalau memukul dia wajib ada yang namanya maf'ul bih. Nah, tapi tatkala dia dirubah daruba menjadi daruba dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk takjub atau menunjukkan perasaan sangat terhadap kegiatan kejadian atau fi'il tersebut, maka dia menjadi lazim, tidak perlu yang namanya maf'ul bih. Contohnya daruba. Daruba Muhammadun. Duh, pukulannya Muhammad. Nah, itu kan terkejut. Fahuma Khalidun. Wow, pemahamannya Khalid mantep. Ini fahuma Khalidun. Ini kan enggak usah yang namanya maf'ul bih, sudah cukup ya. Pemahamannya Khalid mantep. Memahami apa? Kan enggak perlu tahu ya. Enggak perlu dipraktikkan pemahamannya apa, tapi kan kalau secara umum, tapi kan secara umum, tidak secara kasuistik. Nah, tatkala takjub kan biasanya orang itu takjub umum kan, nggak takjub pada satu kejadian tertentu. Nah, kan kalau muta'adi biasanya fokus terhadap kejadian terhadap maf'ul bih. Nah, Muhammad memukul Ali. Nah, ini kan fokusnya pukulan Muhammad terhadap Ali. Tapi kalau tatkala takjub, itu takjub terhadap setiap pukulan yang ada yang dimiliki oleh Muhammad. Nah, jadi tidak perlu yang namanya maf'ul bih. Atau selain pakai doruba, bisa juga menggunakan wazan takjub yang lain. Wazan takjub yang lain. Sepertinya belum ya wazan ta'ajub. Nah, nanti kalau belum, nanti insya Allah kita, kalau nggak salah ada ya, ada pembahasan tentang ta'ajub ya, takjub. Nah, atau menggunakan wazan yang lain. Jadi ta'ajub bisa menggunakan wazan doruba fa'ula, bisa juga menggunakan wazan ma'af'ala. Ma'adorobahu, duh pukulannya mantep sekali. Ma'adorobahu, kan ini doroba gak perlu yang namanya maf'ul bi. Ma'af hamahu, duh pemahamannya hebat. Nah, ini yang kedua dia ditambahkan apa? Ditambahkan dia dirubah menjadi wazan takjub atau mubalagoh menunjukkan lebih. Di mana wazannya ada dua, fa'ula atau ma'af'ala ya. Fa'ula atau ma'af'ala. Nanti insya Allah wazan ta'jub akan dipelajari ya. Kalau memang saya lupa di sorof 1 atau di sorof 2 ya, nanti saya cek lagi silabusnya. Kalau belum berarti di sorof 2 nanti akan kita pelajari. Kalau sudah, nah berarti ini salah satu praktek fi'il ta'ajub ya. Dia menjadikan fi'il muta'adi menjadi lazim. Lalu yang ketiga itu ya ayyaqa'u mutawian lil muta'adi ila wahidin. Nah, yang ketiga cara menjadikan fi'il muta'adi menjadi lazim adalah ayyaqa'u mutawian. Dia dijadikan wazan yang memiliki makna mutawa'ah ya, seperti infa'ala ya, ifta'ala dan sejenisnya. Ya. Nah, dan ingat wazan mutawa'ahnya terhadap fi'il muta'adi satu maf'ul bih saja. Karena kalau fi'il muta'adi yang dua maf'ul bih itu masih jadi fi'il muta'adi, tapi fi'il muta'adinya yang satu maf'ul bih saja ya. Nah, kalau fi'il yang satu maf'ul bih itu dijadikan wazan dengan makna mutawa'ah, itu maka dia menjadi fi'il lazim. Seperti ijtama'a, inkasaro. Nah, ini tadinya jama'a itu mengumpulkan. Jama'tu al-ibila, aku mengumpulkan unta-unta. Menjadi ijtama'a, terkumpul. Nah, kalau udah jadi mutawa'ah, dia menjadi fi'il lazim. Kasartuhu fangkasaro. Aku merusaknya, aku memecahkannya. Kan memecahkan itu fi'il muta'adi. Tapi tatkala masuk ke wazan dengan makna mutawa'ah, maka dia menjadi fi'il lazim. Fangkasaro, maka terhancurkanlah. Nah, ini ada tiga cara menjadikan fi'il muta'adi menjadi lazim. Yang pertama, dia memang bisa dimaknai dengan makna lazim. Yang kedua, dijadikan makna ta'ajub atau makna sangat. Dan yang ketiga, dia dimasukkan pada wazan yang memiliki makna mutawa'ah. Nah, wazan-wazan yang memiliki makna mutawa'ah apa? Nah, sudah dijelaskan sebelumnya ya. Dan yang paling sering kan tafa'ala, terus infa'ala dan ifta'ala ya. Sampai sini ada pertanyaan untuk lazim dan muta'adi, silahkan ya kalau ada pertanyaan. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Silahkan. Yang doruba tadi Ustaz. Doruba. Ya. Kan kalau doruba itu kan fa'ala ya, memukul ya. Tapi kita jadi indoruba, jadi ya, takjub wow pukulannya gitu kan. Ya. Nah, tapi semua wazan yang disulasi mujarot yang fa'ula yaf'ulu, itu apakah semuanya takjub atau sebenarnya kalau yang udah fa'ula itu ya bukan takjub. Yang takjub itu misalnya wazan fa'ala jadi infa'ula. Iya. Iya. Kalau yang wazan faula takjubnya dia pakai maaf alahu. Nah, jadi nggak bisa ya, nggak bisa ditakjub dengan faula lagi karena ya berubahnya di mana? Kan sorof itu dirubah ya, harus dirubah. Nah, jadi kalau nggak dirubah nggak bisa. Nah, Ustaz. Ya. Jazakallahu khair, Ustaz. Dan memang yang paling sering wazan ta'azub ini maaf ala, doruba ini sangat jarang ya. Yang sering dijumpai ma'a doruba ya. Maaf ala, sangat jarang untuk doruba dijumpai. Fa'ula untuk ta'azub, nah lebih jarang dibanding maaf alahu. Izin tanya Pak Ustaz. Silakan. Dia harus ada mimnya di depan nih Pak Ustadz ya. Kalau hanya adrobahu aja nggak bisa ya artinya. Betul. Pak Ustadz ya. Dia jadi satu kesatuan gitu ya. Betul, jadi kesatuan harus ada ma gitu ya. Ya kayak lam nahiyah gitu Pak Ustadz ya. Harus ya, ada lam larangannya gitu ya. Betul, harus ada. Oh iya. Syukran Pak Ustadz. Ya afwan. Nah, ada lagi sebelum kita lanjut. Lalu untuk fi'il muta'addi ini terbagi menjadi beberapa. Nah, ini aslinya pernah dibahas di Muyasar ya. Yang qasimu al-muta'addi ila qismain. Fi'il muta'addi itu dibagi menjadi dua. Apa? Maf'ul satu sama maf'ul dua ya. Jadi ada yang fi'il muta'addi maf'ul bihnya satu, ada juga fi'il muta'addi yang maf'ul bihnya berapa? Dua. Yang satu ini diantaranya kataba ya. Nasoro kotala kataba telah menulis, nasoro telah menolong, kotala telah membunuh. Nah, dan saya ingatkan, dan saya juga berusaha untuk mendisiplinkan diri juga agar apa, setiap mengartikan yang namanya fi'il itu diusahakan menggunakan waktu dan fa'il dan domir pada fi'il tersebut ya. Kalau kataba berarti dia telah menulis, jangan sekedar menulis. Kenapa? Karena nanti takutnya kebiasaan. Nah, ini agar dibiasakan ya, agar dibiasakan kita itu terbiasa kalau yang namanya madi itu harus lampau. Yang namanya mudori itu sekarang atau yang akan datang. Nah, jadi harus terbiasa, harus dibiasakan ya. Makanya saya tatkala memberikan contoh pasti selalu menggunakan waktunya. Kataba apa, dia telah menulis, nasoro dia telah menolong, kotala dia telah membunuh. Dan memang di dalamnya ada domirnya itu ya, secara tersiratnya. Betul, ada domirnya. Ada domir. Tapi ya kalau sama yang belum belajar bahasa Arab ya nggak apa-apa ya, kataba menulis, nasoro menolong, tapi tatkala sama tolib, sama pelajar dan sesama paham, nah kalau ngartikan dibiasakan ya, dibiasakan. Kalau walaupun contoh ya, biar terbiasa. Tapi kalau untuk masuk kalimat, nah ini tidak boleh tidak harus disebutkan domirnya apa atau failnya apa, harus disebutkan wajib ya, tidak boleh tidak. Yang kedua, dia yata'adda, dia itu yang yata'adda memuta'adikan ila maf'ulaini terhadap dua maf'ul bih. Jadi maf'ul bihnya ada dua. Contohnya a'to memberi. Kan memberi itu pasti ada apa? Ada objek yang diberikan. Ada juga objek yang diberi. Nah, objeknya jadi dua ya. Barang pemberian dan juga orang yang diberi. A'to Muhammadun Aliyan Kubza. Muhammad memberikan kepada Ali roti. Sa'ala meminta atau bertanya. Kalau bertanya atau meminta pasti ada permintaan sama orang yang diminta ya. Nah, ada dua. Kasa memakaikan baju, ya jelas ada baju yang dipakaikan, ada orang yang dipakaikan baju, maka dia butuh dua maf'ul bi. Nah, ini dua jenis pertama, dia memiliki dua satu maf'ul bi. Yang kedua, dia memiliki dua maf'ul bi. Adapun ternyata yang dua maf'ul bih ini dia dibagi menjadi apa? Qismaini, dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama ya yansibu maf'ulaini asluhuma mubtada'u wal khabaru. Dia itu apa? Dia itu fi'il yang memaf'ulkan dua maf'ul bih, dan maf'ul bihnya itu aslinya mubtada dan khobar. Jadi ada mubtada dan khobar kemasukan is fi'il tersebut, maka kedua mubtada khobar tersebut menjadi mansub. Nah, ini aslinya kasusnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip kana dan ina ya. Bedanya apa? Ina itu yang mansub mubtadanya saja. Kana yang mansub khobarnya saja. Nah, ini yang mansub dua-duanya mubtada dan khobar. Nah, ini biasanya disebutnya dzanna wa akhwatuha. Dzanna dan saudari-saudarinya. Nah, biasanya dia memiliki arti mengira, mengetahui. Biasanya demikian. Dzanna kan mengira. Dzanantu aliyan goniyan. Tadinya kan aliyun goniyun. Ali adalah orang yang kaya. Nah, aliyun goniyun. Nah, aliyun apa? Goniyun. Ali adalah orang yang kaya. Nah, masuk dzanna. Dzanna dan isimnya. Nah, dzanna dan fa'ilnya. Dzanantu, aku mengira aliyan goniyan. Ali adalah orang yang kaya. Wajadtu, wajada, aku jumpai. Wajadtu aliyan goniyan. Aku jumpai Ali adalah orang yang kaya. Ja'ala, menjadikan. Ja'altu aliyan goniyan. Aku menjadikan Ali orang yang kaya. Hasiba, mengira. Hasiba, mengira. Ini yang pertama, dia aslinya mubtada dan khobar. Yang kedua, kebalikannya, aslinya dua maf'ul bih tersebut bukan mubtada dan khobar. Yansibu maf'ulaini, fi'il tersebut, fi'il muta'adi, dua maf'ul bih tersebut memansubkan dua maf'ul bih, laisa asluhuma, dan dua maf'ul bih itu laisa asluhuma, keduanya asalnya itu bukan al-mubtada'u wal-khobaru, asalnya bukan mubtada dan khobar. Lalu apa? Dan karena memang dari sananya fi'il tersebut butuh dua maf'ul bih. Seperti tadi ya, a'to. A'to itu pasti ada barang yang diberikan dan orang yang dikasih. Manaha, menganugerahkan atau menghadiahkan. Sama, ada hadiah, ada orang yang diberi hadiah. Nah, albasa, memakaikan baju. Ya pasti ada bajunya, ada yang dipakaikan. Alama, mengajarkan, ya pasti ada orang yang diajarkan, ada materi yang diajarkan. Otomatis maf'ul bihnya jadi dua. Ini ya jenis-jenis fi'il muta'adi, ada yang satu maf'ul bih, ada yang dua maf'ul bih, dan insya Allah ini sudah kita pelajari di pelajaran Al-Muyassar. Begitu, sampai sini ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan ya. Pak Ustadz, yang pertama Pak Ustadz, mau nanya Pak Ustadz. Ya. Yang mubtada khobar itu kan harus domah yang itunya Pak Ustadz ya? Ya harus marfu. Marfu kan dua-duanya. Pada ya. Saat dia masuk fi'il ini, dia di maf'ul bih kan fathah ya? Kasrah apa Pak? Lupa. Mansub. Mansub. Mansub kan Pak Ustadz ya? Ya betul. Nah itu dirubah nggak Pak Ustadz? Ya jadi mansub ya. Ininya seperti, jadi mansub. Seperti khobar inna, seperti isim inna dan khobar kana. Khobar kana gitu Pak Ustadz ya? Iya mirip. Oh ya, jadi dirubah jadi dia tadinya itu domah jadi nanti dimansupin gitu Pak Ustadz ya? Betul, dijadikan mansup. Syukran Pak Ustadz. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini tamrin ya, latihan. Nah ini silahkan dicoba dikerjakan. Yang pertama, ij'al muta'addiyan minal af'alil atiyati. Jadikanlah fi'il muta'addi untuk fiil-fiil berikut ini. Oh, ini apa di halaman sebelumnya ya? Ada menjadikan fiil mutaaddi. Nah, ini sudah dipelajari ya di Muyassar ya. Lalu yang kedua, mayyiz al-af'ali mutaaddiyah al-mutaaddiyata. Bedakanlah fiil-fiil mutaaddi dan fiil-fiil lazim berikut ini. Ini silakan bedakan yang mana fiil lazim dan mana fiil mutaaddi. Nah, ini jadi dan tetap lihat wazannya ya. Ada dari 22 wazan yang sudah kita bahas sebelumnya kan ada yang dimaknai mutaaddi, ada yang dimaknai mutawaah yang otomatis mutawaah itu menjadi lazim. Kecuali untuk yang awalnya memiliki dua maf'ul bih, nah ada juga yang netral ya, yang netral itu berarti bisa mutaaddi, bisa lazim seperti apa? Wazan fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu. Nah, ini kan netral. Yang ketiga ini sebutkanlah mimma ya'ti berikut ini ma yata'adda ila maf'ulin wahidin wa ma yata'adda ila maf'ulaini. Sebutkanlah kata-kata berikut ini yang dia memutaadikan satu maf'ul bih dan yang memutaadikan dua maf'ul bih. Nah, ini silakan dicoba untuk latihan dikerjakan masing-masing saja ya. Nah, silakan untuk coba-coba untuk bisa membedakan mutaaddi dan lazim. Setelah mutaaddi dan lazim, nah kita nanti akan membahas fiil maklum dan fiil majhul ya. Fiil maklum dan fiil majhul yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya yang besok ya hari Jumat. Nah, insya Allah ada pembahasan mengenai fiil maklum dan fiil majhul. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Nah, enggak. Mau nanya Pak Ustaz? Ya silahkan. Kan tadi ada ngelengkap, apa enggak yang lengkap dulu Pak Ustaz? Iya nanti. Apa nanti? Yang lengkap, terus kita bahas ini. Nah, oh lanjutannya gitu ya? Iya insya Allah. Nah. Apa? Enggak apa namanya? Masih sempat ya insya Allah masih sempat. Oke. Syukur Pak Ustaz. Iya. Dan perlu diketahui ini aslinya materi di Sorof 2 ini dari sekarang dan selanjutnya mayoritas sudah dipelajari, cuma mungkin ada tambahan, ada beberapa tambahan yang belum pernah disampaikan atau yang di materi Sorof 1 itu nanti ada sedikit perubahan. Sedikit perubahan dari mana? Misalnya kita membahas yang namanya isim fa'il. Nah, kemarin kan yang di sorof 1 kita membahas isim fa'il dalam perspektif fi'il sulasi saja. Sedangkan nanti di sini akan ditambahkan kaidah mengenai isim fa'il tatkala masuk pada fi'il sulasi mazid dan fi'il rubai. Nah, kan kemarin cuma dalam perspektif fi'il sulasi mujarad saja. Nah, ini cuma itu gambaran dari materi yang akan datang. Cuma apa materi yang pernah dipelajari terus tambahan. Kan maklum majhul juga sudah ya ini, tapi nanti ada sedikit tambahan juga. Nanya lagi Pak Ustaz. Ya silahkan. Kayak Jona sama Ato itu wajannya wajan yang mana Pak Ustaz? Jona. Donna. Donna itu Donna itu fa'ala ya. Fa'ala ini juga itu. Iya, dona itu fa'ala. Nanti kita akan bahas ya yang ada alif, yang ada tasdid itu emang agak unik. Nanti akan kita bahas. Oh, gitu. Kalau apa satu persatu ya. Iya. Atau juga ya, Pak, baru saja. Atau. Iya. Iya, atau itu rubai ya. Sampai sini ya, Untuk pelajaran kali ini, alhamdulillah kita sudah pelajari tentang lazim dan mutaaddi, dan masih ada yang kurang ya, tentang mengetahui ciri-ciri lazim dan mutaaddi, dan juga cara mengubah lazim ke mutaaddi. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Dan ini tadi kita lihat bahwasanya fi'il muta'adi bisa dijadikan lazim dengan beberapa kondisi. Yang pertama, kalau memang ternyata bisa dimaknai dengan lazim, ya boleh dijadikan fi'il lazim. Yang kedua, tatkala dia apa? Tatkala dia dirubah menjadi fi'il ta'ajub. Dan yang ketiga, diberikan wazan, dirubah menjadi wazan yang memiliki makna mutawa'ah. Lalu muta'addi ada dua ya, satu fi'il, satu maf'ul bih, dua maf'ul bih. Yang dua maf'ul bih ada dua, aslinya mubtada khobar dan aslinya bukan mubtada khobar. Nah, sampai di sini untuk pertemuan kali ini kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa bunyi? Masuk ke dalam bil, ya. Pizza mini pizza. Karena besi bagi besarnya udah mandiri, tapi benar sebenarnya dasarnya itu udah mandiri, tapi masih belum mandiri. Okay. Jelasin dong, apa yang dia balikin? Ya itu. Maksudnya kemarin kesini kan mau diapain kan nggak jelas juga. Ya, aku pikir nih, begitu tuh. Tapi itu salahnya nggak. Iya. Kenapa ini? Tunjuk tuh yo, Mimi. Ini ya. Terasa. Abang susu kopi susu gaya guna susu sapi kok. Susu perah emang hitam putih semua. Iya.